إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang memberikan kita nikmat sehingga kita terus dapat belajar bersama-sama memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya apabila baik niat kita. Al-ilmu la ya'dilu syai' ila sahhatil niyyah. Untuk itu teruslah niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah, mencari hidayah Allah dan berharap pahala dari sisi Allah Rabbul Alamin, sehingga betul-betul kita mendapatkan seperti yang kita minta terus di dalam doa kita setiap rakaat salat. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri kami petunjuk ya Allah kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang maghdub Yahudi, yang maghdubi 'alaihim, yang Allah murkai mereka, tidak pula jalan-jalan orang-orang yang tersesat Nasara waladdallin Nasara. Maka Syekh Abdul Razak Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwa di dalam ayat ini ada tiga golongan manusia. Pertama, mun'am, orang yang Allah beri nikmat. An'amta 'alaihim, siapa mereka an'amta 'alaihim? Di sini adalah para sahabat, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk lebih detailnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah sebutkan di dalam ayat lain tentang tafsir yang menjelaskan ayat yang mulia ini. Sehingga dengan itu tampaklah pengertian an'amta 'alaihim ini. Allah Rabbul Alamin ya menyebutkan wa may yuti'i Allaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Minan nabiyina, dari kalangan para nabi. Wasiddiqina, dan orang-orang siddiq. Wasyuhada, wassalihina, dan orang-orang yang salih. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Berarti jelas orang yang Allah beri nikmat. Yang kedua adalah orang-orang yang sesat, orang yang Allah murkai, Yahudi dan Nasara. Dan kata para ulama, ada orang-orang yang menyerupai Yahudi dan Nasara di kalangan umat ini. Yahudi adalah orang-orang yang Allah beri ilmu tapi tidak beramal. Makanya orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang menyerupai gaya-gaya orang Yahudi. Dan ada orang yang menyerupai Nasara pula. Siapa itu? Mereka adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Maka orang-orang yang hanya beramal saja tapi tidak berlandaskan ilmu, maka mereka itu menyerupai sifatnya orang-orang Nasara. Berarti yang selamat hanyalah jalan an'amta alaihim, yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Dan jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan itu ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita ini, Minhaj Firqat Naji wa Taifa Al-Mansura, adalah tentang manhaj. Gak keras sedikit kajiannya, Ustaz. Itulah. Bukan keras, tapi jelas. Yang hak dan yang batin. Karena sesungguhnya nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja, hak dan batin. Tidak ada yang bercampur antara yang hak dengan yang batin. Hak, kebenaran, batin adalah kekeliruan. Dan tidak pernah kita disuruh untuk meniru yang mengikuti yang batin, tapi yang hak. Tetapi perlu dipertimbangkan juga nanti ke depannya, Mas, dan yang lain-lainnya. Kajian ini, Ustaz, ini kayaknya perlu anak-anak sekolah saja. Yang ini berat kali pembahasannya, karena pembahasannya agak sedikit tinggi misalnya. Sampaikan ke saya. Jadi kami ini baru pemula-pemula, Ustaz. Cuman saya mengira antum di sini, bapak-bapak yang hadir, dah lamalah. Ya, sudah lama, sudah jenggotnya ada panjang-panjang. Jadi, ini Mas ini ada mulai putih jenggotnya, saya tengok. Alhamdulillah. Jadi saya sengaja bahas ini dengan pembahasan yang lebih khusus tentang manhaj ya ini. Dan memang ilmu itu ada tadarus, ada tahapan-tahapannya. Nah, ketika kita lompati tahapan-tahapannya, memang kadang-kadang ibarat melompati tangga, patah-patah kaki dibuatnya. Jadi itu juga yang harus dipahami. Dan antum kawan-kawan memahami setingkat apa. Kalau di sekolah kan biasanya kalau ditengok dulu nilainya, ini pelajarannya ini. Ini permasalahannya kita tidak bisa saya menengok rapornya, nilainya, daftar nilai dan yang lain-lainnya. Dan kita bukan sekolah. Namun lebih dari itu sebenarnya di rumah Allah Ta'ala. Walaupun tetap sesederhana ini, tapi barokahnya luar biasa, insyaAllah Ta'ala. Baiklah. Kalau hati kita ingin mencari kasih sayang Allah, ilmu Allah, insyaAllah Ta'ala, menjahada fiha dan hadirin nasubulana. Berarti alhamdulillah apa itu? Tablet maksudnya. Kitab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wadah. Ini ada selesai? Ya, mari. Ada yang mau dibaca? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita pembahasan kitab ini sudah pertemuan yang ketiga. Tapi yang saya harapkan dari kitab ini bukan cepat selesainya, tapi pahamnya. Kajian kita, kajian satu pemahaman tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, Al-Syeikh rahimahullah ta'ala membawakan bagian pertama dari kitab ini kemarin yang sudah sedikit kita baca tentang Firqatul Najiyah. Al-Firqatul Najiyah. Dan beliau membawakan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihabdillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, dengan tali. Tali ini hablullah, adalah agama Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Cerai-berai itu tidak baik, Pak. Ya. Tapi Ustaz, kan ada pula mana hadisnya, iftiraku umati rahmah. Ha. Perbedaan pendapat umatku itu kan adalah rahmat. Pernah dengar, Pak? Dan ternyata ketika diteliti oleh para pakar hadis, ternyata bapak-bapak, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih, tidak bisa diterima periwayatan hadis ini. Dan hadis yang mulia ini, dan hadis, masa yang mulia, hadis ini adalah hadis yang bertentangan dengan firman Allah Rabbul Alamin dalam surah Hud ayat 118 dan 119. Apa kata Allah? Wala yazaluna mukhtalifina, dan mereka senantiasa berselisih. Illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang berikan rahmat pada Rabbmu. Berarti berselisih tercela kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Tidak berselisih mendapat rahmat. Nah, maka untuk itu kemarin sudah saya sebutkan, tidak berselisih dalam apa? Pembahasan kita tidak berselisihnya dalam apa? Saya sudah sebutkan, kita mesti bersatu walaupun tidak satu pendapat. Nah, masih ingat Pak apa kemarin uraiannya? Kita mesti bersatu, wajib, tapi walaupun tidak satu pendapat. Nah, apa makna tidak satu pendapat di sini dalam masalah fikriyah? Fikih, salat gerak-gerak jari atau tidak? Nah, itu masalah fikriyah, fikriyah. Ya? Fikriyah. Baik. Tapi masalah manhaj, prinsip dasar, metode dalam beragama mesti satu. Beragama dengan agama yang diajarkan Nabi dan prinsipnya. Nah, itu dia. Dan salah satu prinsip dari prinsip din kita ini, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai kalian. Allah Rabbul Alamin juga mengatakan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian termasuk seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kalangan mereka itu orang-orang yang mecah belah agama mereka, dan mereka bergulung-gulungan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap masing-masing kelompok bergembira dengan kelompok mereka. Jadi di sini Allah gambarkan bahwa orang musyrikin, Allah sebutkan orang musyrikin itu berpecah belah. Jadi tidak boleh berpecah belah. Apa sebab sifat berpecah belah atau orang yang berpecah belah? Hanyalah orang-orang musyrikin. Baik. Makanya Nabi pun memberikan wasiat, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Inilah nasihat yang hadis yang disebut dengan wasiat muwaddi'in, wasiat orang yang akan berpisah. Saya berikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dan sebaik-baik wasiat adalah wasiat takwa. Nah, wasiat takwa. Wa sam'i wa ta'ah, serta dengar dan taat. Dengar dan taat kepada siapa? Dengar dan taat di sini yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini dengar dan taat kepada pemimpin umat. Ya, berarti amirul mu'minin atau para pemimpin. Ya. Dan ikhwati fillah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun, sekalipun kalian diperintahkan oleh seorang budak dari negeri Ethiopia sana. Wah, ini luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Jadi wasiat takwa, setelah itu dengar taati pemimpin kalian, sekalipun pemimpin itu budak dari negeri Habasyah, atau sekalipun cara mendapatkan kepemimpinannya adalah dengan cara yang keliru, cara yang batil, tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi begitu telah menjadi pemimpin, taati. Apa alasannya? Karena budak bukan syarat menjadi seorang, tidak cukup syarat menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin syaratnya adalah seorang yang merdeka. Maka ini budak dari negeri Habasyah pula, taati dia. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya mentaati pemimpin. Maka Rasul sudah sebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Tirmizi dan yang lainnya, taati pemimpin kalian. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ah, itu penting. Ini memberikan isyarat apa? Perselisihan juga akan banyak terjadi dalam masalah mentaati pemimpin. Akan banyak terjadi perselisihan dalam masalah mentaati pemimpin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh taat kepada pemimpin. Bahkan di dalam hadis yang sahih, dan itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun mereka menzalimi kalian, mengambil hak kalian. Bayangkan, Pak. Maka nanti dalam pilar-pilar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada pemimpin adalah perkara yang termasuk dalam pilar aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Sekarang kita belum bahas itu sebenarnya. Saya hanya menguraikan hadis. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Jika kalian nanti berumur panjang sepeninggalanku, kalian akan melihat perbedaan pendapat umat yang sangat banyak. Maka ketika itu, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi rahammu. Dah saya uraikan kemarin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Karena sesungguhnya jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini, karena sesungguhnya perkara baru dalam agama ini disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah itu mengandung kesesatan, dan sesat itu diancam dengan neraka. La ilaha illallah. Pegang petunjuk Nabi. Gigit dengan gigi raham kita. Taati para pemimpin. Jangan seperti orang-orang Khawarij. Ya. Di mana orang-orang Khawarij, firqah yang pertama kali muncul adalah firqah Khawarij. Mereka menyelisih Nabi. Ya. Mereka menyelisih para pemimpin. Taib. Dan inilah yang disebutkan Rasulullah SAW, nanti ya'ti fi akhir zaman qawmun hudasa'ul asnan, akan datang di akhir zaman di mana umur mereka masih baru, sufaha'ul ahlam. Dia, mereka ini orang yang masih muda-muda, lemah akarnya, yakni mereka tidak berilmu. Tetapi yaquluna min khairi qawlil bariyah. Mereka mengucapkan perkataan dari perkataan sebaik-baik makhluk, yakni mereka mengucapkan dari perkataan sebaik-baik makhluk, yaitu dari firman Allah, dan mereka ini yamruquna minal islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka meleset dari anak panah, mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari busurnya, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Dan keimanan mereka la yajawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidaklah lewat melewati kerongkongan mereka. La ilaha illallah. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan dengan hadis yang disebut dengan hadis iftirakul ummah. Dan hadis iftirakul ummah ini adalah hadis yang sahih. Ala wa inna man qablakum, ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millatan. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli alkitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73, dan sesungguhnya umat ini berpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. 72 terancam dengan neraka. 72 di neraka, kata Nabi. Wa wahidatun fil jannah, satu golongan di surga. Dan itu adalah al-jama'ah, kulluhum finnar, semua mereka. Dalam riwayat lain disebutkan kulluhum finnar, semua mereka di neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu golongan. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya berprinsip di atasnya dan para sahabatku. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ikhwati fillah, hadis tentang iftirakul ummah ini, kadang orang-orang di kalangan yang bukan berprinsip dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menolak hadis tentang iftirakul ummah. Katanya hadisnya tidak sahih. Tidak sahih. Banyak kali hadis tentang itu ini tidak diterima, katanya. Saya pernah dengar juga. Itu artinya apa? Sangat keliru. Sebab hadis tentang istirakul ummah, ini bahasa Arab nih. Bahasa kitanya apa? Perpecah belahan umat. Betul-betul adanya. Betul-betul terjadi. Dan berdasarkan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, ada hadis yang tidak sahihnya tentang perkara ini. Tentang iftirakul ummah ini ada hadis yang tidak sahihnya. Betul itu? Ya. Seperti hadis iftirakul ummah yang dikeluarkan oleh al-Imam ya, At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Demikian juga hadis ini dhaif disebabkan rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um. Dan seorang di beliau seorang rawi yang lemah dari jurusan hafalannya dan dilemahkan oleh al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa ternyata ada apa? Ada hadis yang lain. Sehingga riwayat tentang ini seperti disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ada beberapa syawahid sehingga mengangkat derajatnya. Ini kan ilmu hadis ini. Ada riwayat-riwayat lain yang bisa mengangkat hadis itu, derajat hadis itu. Okeylah. Mungkin satu hadis itu lemah, tapi ada riwayat lain dari Jalal Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya. di mana Rasul menyebutkan iftaraqatil yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatil nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Maknanya sama. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian pula hadis dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Rasul menyebutkan inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala salatin wa sab'ina millatan yakni al-ahwa kulluha finna illa wahidatun wa hiya al-jama'ah. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Daud, Ahmad Ad-Darimi, Al-Hakim dan selainnya. Dan juga hadis dari jalan Auf, dari jalan Auf bin Malik, di mana Rasul menyebutkan iftaraqatil yahudu ala ihda wa sabina firqatan fawahidatun fil jannah wa sab'una fil nar wa iftaraqatil nasara ala sintain wa sab'ina firqatan fa ihda wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa alladhi naqsu muhammadin biyadihi latastarikunna ummati ala salatin wa sab'ina firqatan. Ya, demi jiwa Muhammad yang sebelumnya tidak saya terjemahkan lagi. Demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, sungguh umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Wa wahidatun fil jannah, satu di sorga. Dan wasintani wasab'una finnab, 72 di neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Manhum? Qala al-jama'ah. Kalau demikian ceritanya, timbul pertanyaan dalam diri saya ni gimana ni ya? Tentu kita nak selamat Pak, betul ya? Doa kita kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sekarang al-jamaah ini yang mana? Apa dia? Bukan jamaah masjid, bukan jamaah tertentu, tetapi jemaahnya para sahabat. Al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jemaah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang sesuai dengan jemaahnya para sahabat. Dan siapa umat yang dimaksud di sini? Karena Rasul menyebutkan dengan jelas dan lantang, latastarikunna ummati, umatku akan berpecah belah. Ummati di sini ni umat Nabi Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad terbagi kepada dua. Satu disebut dengan nama ummatul da'wah, dan yang kedua ummatul ijabah. Apa itu ummatul da'wah? Yaitu seluruh manusia yang terkenal oleh dakwah Nabi tercinta di kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang Majusi dan seterusnya, yang hidup di zaman umat, di zaman Nabi Muhammad dan setelahnya. Nah, itu namanya umat itu dakwah, umat yang didakwahi oleh Nabi. Baik. Saya akan minum Pak. Ya. Saya dapat air minum tuh dari Bang Nanda. Yang kedua ummatul ijabah. Apa itu ummatul ijabah? Umat yang mengiyakan atau yang menerima dakwah beliau. Maka yang kedua inilah yang dimaksud oleh Nabi. Kalau umat yang pertama tadi orang Nasara, orang Yahudi, itu sudah jelas kafirnya tuh. Anda bukan itu yang berpecah belah tuh. Tapi ummatul ijabah ini, umat Islam. Apa sebab? Sebab sebelum menyebutkan tentang umat ini, Nabi sudah menyebutkan Yahudi berpecah belah menjadi 71, Nasara berpecah belah menjadi 72, dan giliran menyebut umatku berarti bukan umatul dakwah lagi, namun umatul ijabah, orang yang sudah memang beragama al-Islam, mengaku dinul Islam. Jelas Pak ya? Kalau begitu Pak, apa tidak bertanya kita? apa tidak mencari kebenaran kita dari pemahaman-pemahaman yang ada? Itu yang membuat saya dulu terus mencari di mana jemaah para sahabat ini pemahamannya. Haleluya. Dan sekalipun dituliskan di kening kita, saya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi hati kita tidak meyakini hatinya aswaja sejati di kalangan para sahabat. Kullu yadda'i wasan bilayla wal layla la tukiru lahum bidaka. Setiap orang boleh saja ngaku punya hubungan dengan si Layla, wanita cantik, gadis pujaan kampung, tapi sayang si Layla tak mengakuinya. Itu ungkapan yang sering disebutkan oleh para ulama. Setiap orang boleh mengaku dengan pengikut umat Nabi Muhammad Ahlussunnah wal Jamaah, atau pengikut sunnah, atau al-Athariyah, atau pengikut Nabi tercinta, apapun dah namanya. Tetapi yang paling penting adalah hakikat dari keyakinan yang ada itu. Ikhwati fillah, dan tentang perkara ini timbul pertanyaan lagi, apakah umatul ijab, umatul dakwah itu dari kalangan orang Yahudi ini? Kan disebutkan oleh Nabi Yahudi 71, 1 surga 70 ke neraka, Nasara 72, 1 surga 71 ke neraka. Assalamualaikum. Apakah orang Yahudi dan Nasara sekarang? Kok lanjut tadi? Ya. Nah, jadi, apakah orang Yahudi dan Nasara yang hidup di zaman Nabi Muhammad ini, nanti ada lagi satu golongan yang masuk surga? Ada lagi satu golongan yang masuk surga dari kalangan orang Nasara atau dari kalangan orang-orang Yahudi? Kira-kira gimana itu, Pak? Kan tidak ada habisnya tadi, bahwa satu golongan masuk surga, baik Yahudi atau orang-orang. Sekarang umatul ijabah, umatul dakwah, artinya umat yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau zaman umat ini, dia ada tidak lagi yang akan masuk surga dan masuk surga? Kira-kira gimana? Ini duduk pahamnya. Ada lagi kira-kira, Pak? Kan satu surga tadi. Nah, gimana itu? Kan jelas. Ya. Jelas bahwa Rasul sudah sebutkan mereka berpecah belah sekian-sekian, 71, 1 surga 70 neraka, 72, 1 surga 71 neraka, Yahudi, Nasara, berarti ada yang masuk surga. Pertanyaannya umatul dakwah, kan tadi umat dua, umat yang ada di zaman Nabi Muhammad setelah sepeninggalan beliau, apakah masih ada yang satu golongan yang akan masuk surga itu? Ada atau tidak? Berdasarkan hadis, la yasma'u bi, seperti dalam riwayat Muslim, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummati yahudiyyin wala nasraniyyin. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, taklah ada seorang pun yang mendengar, mendengar aku diutus, berarti dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara, umat Yahudi dan Nasara, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka termasuk dari golongan neraka, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jelas, Pak? Nah. Jadi ini kan berarti sekarang yang perlu kita pahami lagi adalah tentang 73, satu surga 72 terancam dengan neraka. Itu yang jadi permasalahannya sekarang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. sementara hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih diterima riwayat ini. Dan perselisihan apa yang dimaksud? Perselisihan tentang dalam manhaj. Sedangkan kajian kita ini kajian bulan-bulan lalu aja, tapi masih seputaran itu ya. Diulang-ulang biar mantap. Sepakat masih saya uraikan ini? Ya. Jadi Pak, ini penting sekali. Perselisihan apa yang dimaksud itu adalah perselisihan di dalam manhaj. Apa yang dimaksud dengan manhaj? Masih ingat Pak? Manhaj secara ringkas adalah cara beragama. Manhaj apa itu? Metode. Satu ilmu yang membentuk cara beragama seseorang, satu pemahaman yang membentuk cara beragama seseorang, cara ibadahnya, akidahnya, dakwahnya, itu manhaj. Allahu Akbar. Dan kita jelaskan sekarang, apakah 72 golongan sesat yang diancam masuk neraka, mereka semuanya atau sebagiannya telah keluar dari Islam dan akan kekal di dalam Islam dan akan kekal dalam neraka? Bisa dipahami Pak? Dan ternyata yang 73 itu tidak keluar dari al-Islam. Tidak keluar. Maka tidak keluar dari Islam. Tidak semuanya atau sebagian. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebab Nabi sudah menyebutkan ummati umatku. Dan umat beliau tidak lain melainkan apa? Umat Islam. Tapi nanti ada firqah-firqah lagi yang menisbatkan diri kepada al-Islam, namun sejatinya bukan Islam. Seperti siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Mirza Ghulam Ahmad. Namanya Ahmadi. Kemarin sudah saya sebutkan tentang usulul firq. Usulul firq, masih ingat Pak? Pokok-pokok firqah, firqah sebab. Kemarin sudah saya sampaikan tentang usulul firq. Ya. Nanti boleh kita ulang-ulang lagi. Insyaallah. Karena berkutat tentang ini sebenarnya. Tapi sekali lagi kajian tentang ini nih di awal-awal ini yang banyak nih. Ya. Kemudian setelahnya banyak tauhid, banyak ini. Kalau mau dalam tentang ini, kajian saya di Mausyafi'i tentang usul sunnah alim ahlak. Baik. Tapi lihat kondisi ini juga. Baik. Kita gantung ini. Kadang uraian itu memang dibutuhkan. Apakah Rasulullah SAW sudah memberitahu kepada kita bahwa nama-nama dan siapa saja yang 73 golongan tersebut satu persatu? Jawabannya tidak. Tetapi Rasul hanya sebutkan satu firqatun najiyah, kemudian khawarij dan qadariyah. Itu yang pernah disebut Rasul dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tentang khawarij dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Al-khawarij kilabun nar. Rasul sudah sebutkan khawarij adalah anjing-anjing neraka. Ini Rasul sudah sebut. Dan ada lagi yang Rasul sebut, apa itu? Qadariyah. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sahih diwairihi. Innahu sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar. Sesungguhnya akan ada di dalam umatku beberapa kaum yang mendustakan takdir. Ada kawan saya kuliah S2 Pak. Kuliah S2. Ustaz dia tanya, cerita sama depan kami mengumpul. Setiap keluar dari kelas perkuliahan itu saya sahadat lagi Ustaz. Bayangin deh. Apa sebab? Dosen kami katanya pengagum bapak itu katanya, dan dia rukun iman cuma 5 katanya, yang keenam tidak ada, qadar, tidak percaya kepada takdir. Lagu lama itu, lagu lama. Bagaimana cara menilainya? Nih, ada kemarin 3. Bagaimana cara para ulama menilai yang 73 itu? Kan Rasul tak sebutkan. Yang Rasul sebut hanya 3. 1 firqatul najiyah, yang kedua khawarij, yang ketiga orang yang mengingkari takdir yang disebut dengan qadariyah. Berarti bagaimana cara para ulama menilai yang 33 yang lain? Ada 3 kemarin. 1, apa namanya, Pak? Usulul firq, ditinjau dari usulul firqnya. Apa itu usulul firq? Asal usul firqah, firqah. Yang kedua ditinjau dari usulul bid'ahnya, usulul bid'ahnya. Dan yang ketiga, apa itu usulul bid'ah? Kaedah-kaedah tanda bid'ah. Dan yang ketiga, tanda-tanda ahli bid'ah. Jadi jelas. Alhamdulillah, saya ini sebenarnya kan orang yang malang melintang di sana, di sini, di situ, yang membuat saya yakin dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, Pak. Dengan pertama, keotentikan kitabnya. Dari zaman ke zaman, ulama Ahlussunnah menulis kitab akidah. Bahkan ada kajian saya mengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah rekamannya di Teluk Pantang saya sampaikan. Kitab akidah Ahlussunnah dari zaman ke zaman, ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya, ini kitabnya. Jelas. Makanya kalau kita mau tahu ini Ustaz ini Ahlussunnah atau tidak, tinjau akidahnya, kitab akidah yang diajarkan, kitab apa, adakah kitab akidah yang bersambung sanadnya, atau adakah kitab akidah yang ada di zaman salafun salih, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik kurun generasi adalah generasiku para sahabat, kemudian satu kurun lagi setelahnya tabi'in, kemudian satu kurun lagi setelahnya tabi'ut tabi'in, atau minimal yang bersambung sanadnya dengan akidah mereka. Kalau tidak, bagaimana cara kita mengatakan bahwa dia adalah seorang yang punya akidah yang benar? Baik. Intinya jelas. Saya ingat lagi bahwa usul firq dan firqah itu, Pak, usulnya, usul firqah itu para ulama menyebutkan ada 4, ar-rawafid, kedua khawarij, dan ketiga qadariyah, keempat murjiah, dan ada lagi yang menambah jahmiyah dan jabariyah. Tapi sekarang kita tidak bahas ini. Saya sekedar ingin mengingatkan kita. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa tanda-tanda ahli bid'ah itu ini, ini, dan ini. Baik. Lanjut baca dulu nih. Nah, ini tambahan-tambahan. Biar duduk. Saya berharap tidak hanya berlalu baca kitab ini. Makanya, Pak, saya ini kan kalau di kadang, kalau di sana kan orang sebut saya ini orang salafi. Saya sebenarnya tidak begitu peduli dengan orang menyebut saya apa. Yang paling penting bagi kita, bagi saya punya prinsip, akidah saya, keyakinan saya, seperti keyakinan yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Selesai. Tapi ulama Ahlussunnah sudah menyebutkan nama-nama Ahlussunnah itu ada. Di antara nama Ahlussunnah itu adalah Salafiyah atau Salafiyun. Kalau satu orang namanya Salafi. Apa itu Salafi? Pengikut generasi Salaf. Bukan Salaf Nasib. Nah, kalau Salaf Nasib obat gatal itu. Nah, ini obat kurap juga. Tapi beda kurapnya. Kurap keyakinan. Baik. Tapi. Yaudah. Apa namanya. Bagi saya. Berkeyakinan dengan keyakinan ini harga mati. Karena memang ini ha. Emangnya enak masuk neraka apa? Terancam dengan neraka. Tidak ngeri kita. Seringan-ringan azab di neraka. Menginjak bara neraka, Pak. Ditempelkan kaki dia dengan bara neraka. Maka ketika itu, ya'li, mendidih. Dimau, benak di kepalanya. La ilaha illallah. Nah, itu bayangkan. Makanya kita takut. Karena rasa takut itulah kita terus berupaya. Kan semua mengakui ini benar, itu benar pula. Timbul pertanyaan, apakah semuanya memang benar? Kan itu pertanyaannya tuh. Kan pertanyaannya, ini semua mengakui benar. Hanya ada beberapa kemungkinan itu, Pak. Satu, apakah semuanya benar? Dua, apakah semuanya salah? Atau adakah salah satu di antara yang mengakui benar itu yang betul-betul benar? Nah, ini kan harus diteliti. Dan ternyata Nabi sudah sebutkan. Allahu Akbar. Lihat hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membuat garis lurus. Membuat garis. Ya, dengan tangannya. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah garis yang lurus. Kemudian Rasul buat lagi di kiri dan di kanannya. Kemudian Rasul mengatakan, ini jalan-jalan yang lain. Tidak ada, laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu garis selain dari garis yang lurus ini, kiri kanan itu, melainkan ada syaitan yang menyeru. Dan Rasul menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus. Para ulama menyebutkan sirati adalah mufrad satu. Maka jalan kebenaran itu hanya satu jalan yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Kalau ada orang yang mengatakan, kemarin sudah saya sebutkan, kalau apa kata orang? Banyak jalan menuju Roma. Kalau menuju Roma, iyalah pula. Menuju lipat kain aja banyak jalannya. Ini jalan menuju surga. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu. Wala tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan yang lain. Kamu akan tercerai berai. Nanti cari jalan yang lurus itu. La ilaha illallah. Dan ingat, Pak. Masih ingat pembahasan saya kemarin? Bahwa sekarang, Pak, ada syaitan-syaitan yang mengajak ke syaitan yang mengajak kepada jalan yang lain itu. Syaitan ada enggak mengajak kepada hasanah atau kebaikan? Ada enggak? Tidak ada. Kalau begitu, ada enggak bid'ah hasanah? Dan nampak pahamnya ya. Ada syaitan yang menyeru. Pertanyaannya lagi, ada enggak syaitan mengajak kepada surga dan kebaikan? Syaitan mengajak kemana? Tidak takutkah kita? Fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ikuti jalan yang satu itu. Jangan jalan yang syaitan mengajak kita kepadanya. La ilaha illallah. Kemudian Syekh melanjutkan. Itu sekedar mengulang kaji lama. Ada habis waktu ini. Kemudian sedikit tambahan penjelasan. Lalu Syekh membawakan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan saya sudah sebutkan perkataan ini kemarin. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya satu kitab Al-Wunya. Dan orang banyak mengira bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pemahamannya adalah pemahaman yang bukan al-sunnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang al-sunnah wal-jamaah. Dan sebagaimana manusia biasa, ada khilaf dan salahnya. Itu biasa. Tapi prinsip akidah Ahlussunnah wal prinsip akidahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Kalau mau tahu, baca kitabnya Al-Ghunya. Beliau menyebutkan, Amal firqatun najiyati, fahiyya Ahlussunnah wal Jamaah. Firqatun najiyati adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa Ahlussunnah la isma lahum illa isman. Ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Dan tidak ada nama bagi ahlu sunnah kecuali hanya satu nama, yaitu ashabul hadis. Saya tidak tahu, ini camkan ini. Saya sudah coba cari tadi apa yang dimaksud perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani tidak ada cuma satu nama ini. Kan kemarin kita sebutkan banyak nama kan? Di sini sebutkan satu nama. mungkin di zaman beliau baru muncul. Nah, ini kemungkinan. Saya tidak tahu pasti. Ya. Saya coba dengarkan syarah para ulama atau saya cari, tadi belum ketemu saya. Mudah-mudahan nanti jumpa satu saat. Atau saya tanya nanti ke guru-guru saya. Baik. Yang jelas ada bahwa Ahlus Sunnah punya banyak nama yang lain. Boleh jadi atau kemungkinan bahwa ini keutamaan Ahlul Hadis. Atau juga di zaman itu yang masyhur nama Ahlus Sunnah itu Ahlul Hadis. Kan setiap zaman kan? Beda namaannya, tapi penamaannya Ahlus Sunnah adalah penamaan yang syar'i. Ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala anna'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Poin berikutnya Syekh Jamil Az-Zainul rahimahullah ta'ala menyebutkan Allah menyuruh kita subhanahu wa ta'ala agar kita berpegang teguh semuanya dengan Al-Qur'anul Karim. Wa alla nakuna minal musyrikin al mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaba, dan kita tidak menjadi golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, berpecah belah menjadi golongan berkelompok-kelompok. Wa yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rasulul Karim, Rasul Al-Karim mengabarkan kepada kita annal yahuda wan nasara tafarraqu farqan katsiratan, orang Yahudi dan Nasara telah berpecah belah menjadi perpecahan yang banyak. Wa annal muslimina, dan sesungguhnya kaum muslimin juga ternyata sayaftariquna aktsaru minhum, akan berpecah belah lebih banyak lagi dari mereka. Wa anna hadhihi al-firaq satakunu, dan firqah-firqah ini Pak, golongan-golongan ini, golongan mana yang dimaksud di sini? Golongan yang ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mereka ini nasibnya adalah, kata Syekh di sini, wa anna hadhil firaq satakunu urdatan didukhulil jannah didukhulil naf. Mereka diancam, dihadapkan dulu untuk masuk ke dalam neraka. Li'inhirafiha. Apa sebab? Kena penyimpangan mereka. Waba'daha, wabu'aduha, dan wabu'diha, dan jauhnya mereka an kitabi rabbiha, dari kitab Rabb mereka, wa sunnati nabiha, dan sunnah nabinya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatun minha, dan sesungguhnya firqah yang satu, yakni firqah najiyah, di antara firqah-firqah yang banyak itu akan masuk ke dalam surga. Wahiyat jama'atu al-mutamassikatu bil kitabi wa sunnati sabitati, yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah yang telah sabit dari nabi. Dan mereka wa amala ashabir rasuli, dan juga mengamalkan amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minnal firqatin najiyah. Ya Allah, jadikan kami dari golongan firqah najiyah. Dan wawaffaqal muslimina la ayyakuna minha. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin agar termasuk dari golongan firqah najiyah. Kemudian Syekh membawakan manhaj min hajil firqatin najiyah, jalan golongan selamat itu. Bagaimana mereka ini? Bagaimana mereka ini? Baik. Fauzan, sebentar lagi paketnya habis. Ya. Ada pemberitahuan. Firqa an-najiyah, berarti golongan selamat itu siapa? Golongan selamat yallati taltazimu minhajar rasuli. Mereka adalah orang-orang yang setia, berkomitmen dengan jalan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati, metode hidup Rasul dalam metode beragama Rasul dalam hidupnya. Wa min haja ashabi, dan manhaj para sahabatnya, min ba'di, setelah peninggalan Rasul. Wa wal Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim alladhi anzalallahu ala rasuli, yang diturunkan Allah kepada rasulnya. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi athabitati anhu, dan Ya. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih. Wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Dan Rasul telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan keduanya. Faqal, Rasul mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ya. Setelah peninggalan Rasul itu apa? Kitabullahi wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Walan yatafarraqa. Dan tidaklah akan berpisah. Hatta yarida alayyal hawdah. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itulah al-sunnah. Dia tidak akan pernah menyelisih sunnah nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah. Tidak akan pernah menyelisih petunjuk nabi. Nah, ini penting ini, Pak. Dan di sini bukan hanya Al-Qur'anul Karim. Sebab sejak tahun 80-an di negeri tercinta bernama Indonesia Raya ini datang firqah baru di mana mereka adalah orang-orang yang menolak Qur'an, yang menolak hadis. Mereka adalah kaum Qur'aniyun, mencukupkan diri untuk hanya beramal dengan Al-Qur'an saja. Makanya sekarang di antara tugas para dai itu, Pak. Pertama, menjelaskan bahwa kedudukan sunnah itu apa. Sunnah itu fungsinya adalah untuk menjelaskan al-hadis, menjelaskan al-kitab, menjelaskan Al-Qur'an. Bahkan kita tidak bisa salat tata caranya kalau tidak ada sunnah, tidak ada hadis. Yang kedua, tugas para da'i itu adalah menjelaskan ini hadis yang sahih dan ini hadis yang tidak sahih. Yang ketiga adalah menjelaskan apa makna dari hadis Nabi SAW ini dengan makna yang benar. Dengan